Wajar wal majruru nahu zaidun fiddari wa qawlihi ta'ala alhamdulillahi wa yata'allaqu zarfu wal jar wal majruru idza waqa'an khabaron bimahdzufi taqdiruhu kainun aw mustaqirrun bimahdzufin taqdiruhu kainun aw mustaqirrun wa la yukhbaru bi dzarfi zamani anizzati fala yuqalu zaidul yawma wa innama yukhbaru bihi anil ma'ani nahu as-sawmul yawma was-safaru ghadan qadan wa qawluhum al-lailatul hilalu mu'awwalun wa yajuzu ta'addudun al-khabari nahu ta'addudul khabari nahu zaidun katibun sya'irun wa huwa al-ghafuru wadudu zul arsil majid fa'alul lima yurid wa qad yataqaddamu ala al-mubtada jawazan nahu fid dari zaidun wa wujuban nahu aina zaidun wa innama indaka zaidun wa qawlihi ta'ala am ala kulubi akfaluha wa nahu fid dari rajulun وقد يضاف كل من المبتدئين من المبتدئ والخبر جوازا نه سلام قوم منكرون اي سلام عليكم انتم قوم منكرون والثاني الجار والمجرور ولو قال والمجرور ولكان اولى لان المحل المجرور وحده على الاصح لا لهما معنى هلا ولو قال والمجرور ولكان ولكان اولى ولكان اولى wal majrur lakana aula li anna al mahalil majrur wahdahu alal asah la lahuma ma'an hilafan ibni malik summa syartu kullu min adz-dzarfi wal summa syartu kulli min adz-dzarfi wal majruri ay yakuna taman bi an tatimma bihil faidah idza qarana bil mubtada nahu alhamdulillahi waladaina mazid bihilafin nakis wa huwa ma la tatimmu bihil faidah mahu nahu bakra amsi wa zaidun angka li adami husulil fa'idatu bihi fadzarfu attamu alwaqi khabar anil mubtada nahu zaidun indaka wa irabuhu zaidun mubtada inda dzarfu makanin wa alamatu nasbihi fatu akhirihi wal kafi mahalli jarin bil idafah wadzarfu wa maudifa ilaihi sibuhul jumlah fi mahalli raf'in khabarul mubtada mutalliq biwajibil hazfu hazf biwajibil hazfi taqdiruhu kain aw mustaqar wa nahu as-safaru ghadan wa irabuhu as-safar mubtada wadan dzarfu zamanin wa alamatu nasbi fatu akhirih wa dzarfu sibhu jumlatin fi mahalli raf'in khabarul mubtada mutalliq biwajibil hazfi taqdiruhu kain aw mustaqir mustaqir wa qawluhu ta'ala war-raqibu asfalu minkum wa irabuhu ar-raqbu mubtada wa alamatu raf'ihi dammu akhirih asala dzarfu makanin maf'ulun fi wa alamatu nasbi fatu akhirih wa huwa sibhul jumlah fi ma sibuhu jumlatin fi mahalli raf'in khabaril mubtada mutalliq biwajibil hazfi taqdiruhu kain aw mustaqirrin aw mustaqirrin wa minkum jar wa majrur fi mahalli nasbin sifatul li asfali wa fi hawasil jalilaini lil jumali war raqib asfala minkum al waw atifah ma ba'daha ala antum li annaha mubtada taqsimu ahwalihim wa ahwali aduhim wa yajuzu an takuna wawul hal wa takuna jumlah halan minad dzarf wa huwa qawluhu ta'ala bil adwatil qaswa war raqib bil udwatil qaswa war raq quswa war raqab kama fil qamus rukbanil ibil wa huwa ism jam'atir raqib aw jam'u lahu wa humul asharah fasaidan wa qad yakunu li khayli ay war raqib ka inuna bimakani asfal minkum fa asfala mansub ala dzarf wa huwa fil haqiqah sifatul lidzar fi makanin mahdzuf ay warraqib fi makani asal min makanihim min makanikum intaha wa fil majid ajadal akhfash wal kasai wal farra asfala birraf asfalu birraf'i ala takdiri mahdzuf min awalil kalami ay wa maudu'ur raqib asfala intaha Masih kita membahas tentang khabar ghairul mufrad. Yang pertama telah disebutkan bahwasanya khabar ghairul mufrad adalah berupa jumlah ismiyah. Ya, seperti waliba sutaqwa dzalika khair. Yang kedua jumlah fi'liyah. Seperti rabbuka yakhluqu ma yasha. Dan sekarang kita masuk ke macam yang ketiga dari khabar yang ghairul mufrad, yaitu syibhul jumlah. Syibhul jumlah ada dua macam, yaitu yang pertama dzaraf zaman ataupun makan, kemudian yang kedua al-jaru wal-majrur. fadzarfu nahu, maka dzarf ataupun khabar yang berupa dzarf, contohnya zaidun indak, zaid mubtada indak, inda dzarf mansub wa mudaf kafdal muttasil mabni ala al-fath fi mahalli jar mudaf ilayh jumla dzarfiyah fi mahalli raf'in khabar. Ya, dzarf indak itu adalah masybul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Wassafaru ghadan, safar akan dilakukan besok. As-safaru ghadan, i'rabnya seperti yang sebelumnya. As-safar mubtada, ghadan dzarf mansub syibul jumlah fi mahalli rafin khabar. Wa qawluhu ta'ala war-rakbu asfala minkum. War-rakbu asfala minkum, kafilah, iring-iringan yang membawa barang-barang yang dipimpin oleh mereka ataupun yang dipimpin oleh Abu Sufyan, asfala minkum, berada di bawah kalian kaum mukminin. Wal jaru wal majrur, kemudian al jaru wal majrur, contohnya zaidun fiddar, zaidun fiddar, zaid mubtada marfu' bil ibtida wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahira ala akhirih fi ad-dar. Al jaru wal majrur syibul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Wa qawluhu ta'ala alhamdulillah, ini i'rabnya juga mudah, alhamdulillah. Wa yata'allaqu adh-dharf wal jaru wal majrur idza waqa'a khabaran bi mahdhufin taqdiruhu ka'in aw mustaqir. Dzarf dan jar majrur apabila keduanya jatuh sebagai khabar, maka terkait dengan sesuatu yang mahdhuf, yang dibuang. Ya, kita tahu bahwasanya yang namanya dzarf dan jar majrur itu muta'alliq, butuh tempat bergantungnya, yaitu muta'allaq. Ya, muta'allaqnya itu adalah sesuatu yang mahdhuf, yaitu kain atau mustaqir. Dzarfnya dengan jar majrur disebut muta'alliq, ataupun tempat bergantungnya seperti kain atau mustaqir atau yang lainnya, itu disebut apa? Muta'allaqnya. Nah, kita baca syarahnya. Wa huwa syai'an. Sudah itu ya. Enggak apa-apa, itu dalam dari situ ya. Wa huwa syai'an, dan dia syibul jumlah ada dua macam. Yang pertama adz-dzarf az-zamani awil makani, mencakup dzarf zaman ataupun dzarf makan, keterangan waktu ataupun tempat. Bi syarti an la yakuna minal ghayat ka qablu wa ba'du wa fawqu wa tahtu idza hudhifa al mudafu ilayh wa nuwiya ma'nah fa innaha tubna hina idzin 'ala ad-dhamm fala taqu khabaran wala sifatan wala halan wala silatan kama nassa 'alayhi sibawayhi وغيره من الأئمة قال ابن هشام لكن يشكل عليهم قوله تعالى كيف كان عاقبة الذين من قبل انتهى فقد وقع صلة. ظرف ada dua macam, yang pertama ظرف الزمان, yang kedua ظرف المكان, dengan syarat agar ظرف tersebut yang dijadikan sebagai khabar bukan ظرف-ظرف yang maknanya tujuan ataupun arah. Iya. Arah-arah seperti qablu wa ba'du, sebelum, sesudah, fauqa atau fauqu di atas, tahtu di bawah, ataupun fauqu di atas, tahtu apa? Di bawah, iya. Ini syaratnya, dzaraf-dzaraf yang bisa digunakan atau dijadikan sebagai khabar agar dia maknanya bukan ghayat, arah-arah, sebelum, sesudah, di atas, di bawah. Iya. Di samping kanan, samping kiri. Idza hudzifal mudhofu ilaih, manakala mudhof ilaihnya dibuang. Qablu, ba'du, fauqu, tahtu, itu mabni di atas dhammah ketika dibuang apa? Mudhof ilaih. Wa nuwiya ma'na, tapi diniatkan makna mudhof ilaihnya. Maknanya saja bukan lafadznya. Seperti lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya. Yeah. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Di sini dibuang mudhaf ilainya. Tapi masih diniatkan makna dari mudhaf ilaih. Min qablu dzalik, min qabli dzalik wa min ba'di dzalik. Yeah. Nanti insyaallah atau sekarang kita sedikit singgung tentang keadaan qablu dan ba'du. Jadi qablu dan ba'du itu bisa mabni, bisa mu'rab. Ya. Yeah. Mabni itu pada satu keadaan seperti yang disebutkan di sini, yaitu ketika dibuang mudhof ilaihnya dan masih diniatkan maknanya saja, lafadznya tidak diniatkan dengan lafadz apapun, seperti tadi ayat yang kita baca, lillahil amru min qablu wa min ba'du, diniatkan makna mudhaf ilainya setelah itu, setelah kekalahan. Ini maksudnya min ba'di dzalik, yakni min ba'di al-ghalab. Adapun kalau diniatkan lafadznya, dibuang lafadznya tapi masih diniatkan lafadznya, mudhaf ilainya dibuang tapi masih diniatkan lafadznya, maka mu'rab. Apa? Mu'rab. Contohnya ji'tuka qabla zaidin wa ba'da. Ji'tuka qabla zaidin wa ba'da. Saya datang kepadamu sebelum Zaid dan sesudah Zaid. Wa ba'da di sini mansub. Wa alamatu nasbihi fathah. Mu'rab. Kenapa? Karena diniatkan lafaz dari mudhaf ilaihi yaitu Zaid, meskipun dibuang, tapi diniatkan lafadznya dan maknanya, meskipun dibuang. Ini dibahas di kitab Qatrun Nada ya. InsyaAllah nanti kalau ada kemudahan. Kemudian keadaan berikutnya adalah mudhaf ilaihnya tidak disebutkan dan tidak diniatkan maknanya, dibuang. Maka dia ketika itu mu'rab. Iya. Jitu qoblan wa ba'dan. Nah, ada tanwinnya, bertanwin. Saya datang sebelum dan sesudah. Iya. Umum. Nah, itu keadaan daripada apa? Pablu. Kemudian kalau dia diidhofahkan dan disebutkan yang mudhof ilaihnya, maka mu'rab. Kalau kemasukan huruf jar ya majrur, min qablihim, min qabli dzalik. Iya. Jadi satu keadaan saja di mana qablu dan ba'du itu mabni, yaitu ketika dibuang mudhaf ilaihnya dan hanya diniatkan lafadznya, tidak hanya diniatkan apa maknanya, tidak lafadznya. Lafadznya apa sajalah ya, yang penting maknanya itu gitu. Baik, kita lanjutkan. Fa innaha tubna hina idzin 'ala dhamm, sesungguhnya dia qablu, ba'du dan teman-temannya ketika itu, yakni ketika dibuang mudhaf ilaihnya dan hanya diniatkan maknanya, ketika itu dia mabni di atas dhammah. Ya. Apa contoh ayat Al-Qur'an yang Tuhan hafal yang ada qablu atau ba'dunya? Selain tadi. Ada enggak? Banyak, cuma enggak bisa dihadirkan sekarang ya. Fala taqu'u khabaran, maka tidak boleh dia dijadikan sebagai khobar. Ya, Muhammadun qablu. Enggak boleh. Wala sifatan, juga tidak boleh dijadikan sebagai sifat. Ja'a rajulun qablu, misalkan. Tidak boleh sebagai hal. Ya. Ja'a at-thalibu qablu, misalkan. Kalau datangnya setelah isim yang apa? Nakirah, berarti sebagai sifat, ya kan? Kalau datangnya setelah isim yang ma'rifah, maka sebagai hal. Tidak pula boleh dijadikan sebagai silah. Ya, seperti ja'ani alladzi qablu, enggak bisa. Ja'ani alladzi qablu, ya. Enggak bisa. Kama nassa 'alaihi sibawaihi wa ghairuhu, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh sibawai dan selainnya dari a'immah ahli nahwu. Qala Ibn Hisham, dikatakan oleh Ibn Hisham rahimahullah, lakin yushkilu alaihim qawluhu ta'ala, ya Rabbi, apa qawlu fa'il, lakin yushkilu alaihim qawluhu ta'ala kaifa kana aqibatu alladhina min qabl. Hanya saja membuat iskal, ya, membuat sulit mereka ahli nahu ketika mendapati ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di mana di situ dijadikan qablu sebagai apa, silah. Ya. Kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl? Ya. Lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang yang sebelum itu. Di sini mana silahnya? Min qablu. Nah. Faqad waqa'a silatan, di sini ya, qablu jatuh sebagai silah. Ya, ini membuat iskal mereka. Ya. Ya, al-muhim mungkin kembalinya kepada faedah ya. Kalau bisa dihasilkan faedah, ya boleh. Wasani yang kedua dari apa? Hah? syibul jumlah setelah dzaraf, yaitu al-jaru wal-majrur. Al-jaru wal-majrur. Walau qala wal-majrur lakana awla, lianna al-mahalla lil-majruri wahdahu, ala al-asah, la lahuma ma'an. Khilafan libni Malik. Ya, seandainya beliau al-musannif mengatakan al-majrur, pertama dzaraf, yang kedua al-majrur, lakana awla, niscaya itu lebih utama. I'rabnya apa awla? Hah? Awla adalah khabar kana. Ya, mansub wa alamat nasbihi fathah muqaddarah 'ala al-alif. Mana isimnya? Kembali ke al-majrur. Ya. Li'anna al-mahalla lil-majrur, karena mahalnya itu aslinya hanya untuk isim majrur saja. Wahda i'rabnya apa? Hah? Hal ditakwil dengan munfaridan. Di sini ma'rifah. Hal itu asalnya datang harus dalam kondisi apa? Nakirah. Kalau datang dalam keadaan ma'rifah, maka ditakwil dengan yang nakirah. Wahda munfaridan. Alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Di sini mensyaratkan adanya khilaf. Sebagian mengatakan al-jar wal-majrur itu sebagai khabarnya. Sebagian yang lain mengatakan apa? Hanya al-majrurnya saja. La lahuma, bukan untuk keduanya, al-jar wal-majrur, tapi untuk al-majrurnya saja, kata syarih. Khilafan, ya Rabbi, apa khilafan? Hah? Ya bisa. Takdirnya apa? Ukhalif khilafan. Satu lagi, saya lupa. Ada dua sisi Arab. Berbeda halnya dengan Ibnu Malik, yang beliau menganggap bahwasanya al-jar wal-majrur, gabungan dari keduanya, merupakan apa? Khobar. Dan mahalnya adalah pada gabungan dua perkara ini, al-jar wal-majrur. Thumma syartu kullin min al-dhorfi wal-majruri an yakuna taman, bi an tatimma bihil fa'idatu idha qurina bil mubtada'i. Nahwu alhamdulillah. Ya. Kemudian syarat masing-masing dari dhorof juga al-majrur agar dia bisa menjadi apa? Khobar adalah an yakuna taman, agar masing-masingnya supaya taman. Mana isimnya yakun? Hah? Hah? Isimnya yakun mana? Kul. An yakuna kullin min adh-dharfi wal majrur taman, agar masing-masing dari dhorf dan majrur itu tam, sempurna. Apa makna tam di sini? Bi an tatimma bihil faidah, yaitu sempurna faidah dengannya, dengan dhorf ataupun al-jaru wal majrur. Idza qurina bil mubtada, apabila dia digandengkan bersama mubtada. Karena tidak semua dhorf, tidak semua al-jaru wal majrur ketika digandengkan bersama mubtada sempurna dengannya jumlah, tidak. Khusus bagi yang tam saja. Contohnya alhamdulillah, ini sempurna. Alhamdulillah. I'rabnya mudah ya. Alhamdu mubtada marfu bil ibtida wa alamat rafi adhamatu dhahiratu ala akhirih. Lillahi al-jar wal majrur. Ya. Fi mahalli atau syibul jumlah fi mahalli rafin khabar. Ya, dia muta'alliq bi mahdhuf. Ya. Wa ladaina mazidun. Ladaina i'rabnya berapa? Apa? Dzaraf makan. Man? Mansub. Alamatu nasbihi? Apa? Walada. Tadi kan lada. Bergandengan dengan dhamir, maka berubah alifnya menjadi ya. Fathah muqaddar. Ya. Litisolihi bi dhamir raf'in. Mutaharrik. Ya. Alal ya al-munqalabah. Ataupun yamin al-alif dari ya yang dibalik dari alif. Kemudian na mudhafun ilaih. Mazid sebagai apa? Khabar mu'akhar marfu' alamatu rafi'i adhamatu dhahirah ala akhirih. Mubtada mu'akhar marfu' alamatu rafi'i adhamatu dhahirah ala akhirih. Bi khilafin naqis wa huwa ma la tatimu bihil fa'idatu ma'ah. Tadi i'rabnya apa? Nahwu. Nahwu. Idza qurina bil mubtada'i nahwu, kenapa marfu'? Dari mubtada yang mahdhuf takdirnya zalika nahwu. Bi khilafin naqis, berbeda dengan dhorof ataupun jar al-majrur yang naqis. Apa itu yang naqis? Wa huwa ma la tatimmu bihil faidah ma'ah, yaitu apa yang faedah tidak menjadi sempurna bersamanya. Contohnya bakrun amsi, bakar kemarin. Sempurna enggak ini maknanya? Tidak ada apa dengan bakar kemarin. Wa zaidun anka, zaid darimu. Ngapain zaid darimu, iya kan? Ini enggak boleh. Kenapa? Karena naqis. Pada ams ini contoh apa? Dhorof. Anka contoh dari al-jaru wal-majrur. Kenapa enggak boleh? Li'adami husulil faidati bih, karena tidak dihasilkannya faedah dengannya. Karena faedah tidak dihasilkan dengannya. Fadzharfu tamul waqi'u khabaron 'anil mubtada nahwu zaidun 'indak. Maka dhorof yang sempurna yang jatuh sebagai khabar bagi mubtada adalah zaidun 'indak. Zaidun 'indak. Wa i'rabuhu zaidun mubtada'un 'inda dhorfu makanin. Wa 'alamatu nasbihi fathu akhirih. Bacanya harus jelas ya, harokat-harokatnya juga harus jelas. Harus diperhatikan. Marfu, mansub, majzum, iya. Mudhaf atau bukan. Wa i'rabuhu zaidun mubtada'un. I'rabnya zaidun mubtada'un. Inda dhorfu makanin. Inda dhorfu makan. Wa alamatu nasbihi fathu akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah pada akhirnya. Wal kafu fi mahali jarin bil idhafah. Sedangkan kaf pada mahali jar dengan idhafah. Wadzharfu wa maudhifa ilaihi syibhu jumlatin. Dzharf itu inda bersama apa yang disandarkan padanya. Fi mahali raf'in khabarul mubtada, pada mahalnya rafa sebagai khabar bagi mubtada. Muta'alliqun, dzharf ini muta'alliq biwajibil hadfi, terkait dengan sesuatu yang wajib dibuang. Takdiruhu kain au mustaqir, takdirnya kain au mustaqir. Iya. Kenapa di sini yang ditakdirkan isim fa'il bukan fi'il? Ada khilaf di antara ulama, sebagian menakdirkan fi'il. Ya, seperti yakunu ataupun kan ataupun istaqarra. Tapi yang rajih takdirannya adalah isim fa'il. Kenapa? Karena hukum asalnya khobar itu mufrad. Iya kan? Kalau kita jadikan takdirannya di situ kana, berarti khobarnya jumlah, iya kan? Kalau kita takdirkan kain, ya khobarnya mufrad, ya kan? Ini juga diantara sisi penamaannya ataupun sisi kenapa disebut khobar yang berupa dhorof ataupun jar majrur itu nasibul jumlah. Karena dia mirip dengan jumlah, ya kan? Sebagian mengatakan mirip dengan jumlah fi'liyah kalau ditakdirkannya fi'il, ya kan? Kana ataupun istaqarra. Sebagian yang lain mengatakan mirip dengan jumlah ismiyah, yaitu ketika ditakdirkannya apa? Fi isim, kain atau mustaqir. Kain atau mustaqir. Takdirnya kain atau mustaqir. Enggak boleh dimunculkan, enggak boleh antum katakan zaidun kainun indak, enggak boleh. Harus antum buang. Iya. Itu tempat berkaitnya al-jar wal majrur. Yang namanya al-jar wal majrur tempat mesti dia berkait dengan sesuatu. Iya. Tidak bisa berdiri sendiri. Wa nahu as-safaru ghadan. Kemudian contoh yang lain, as-safaru ghadan, safar akan dilakukan besok. I'rabnya as-safar mubtada'un, ghadan dhorfu zamanin, wa 'alamatu nasbihi fathu akhirih. Wa dhorfu syibhu jumlah, dhorof ghadan adalah syibhu jumlah, fi mahali raf'in khabarul mubtada', pada mahalnya rafa' sebagai khabar bagi mubtada'. Muta'alliqun biwajibil hadzi, terkait dengan sesuatu yang wajib dibuang. Ya, biwajibil hadzi. Ini aslinya wajib adalah sifat bagi al-hadzf. Didahulukan. Ini idhafah apa? Idhafah atau sifat ila mausufi. Aslinya al-hadzf al-wajib, ya kan? Terkait dengan sesuatu yang wajib dibuang. Takdirnya kain atau mustaqir. Kain atau mustaqir. Atau yang semakna dengan itu. Wa qawluhu ta'ala, kemudian contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, war-rakbu asfala minkum, war-rakbu asfala minkum. Wa i'rabuhu ar-rakbu mubtada'un wa 'alamatu raf'ihi dhammu akhirih. Di sini singkat ya i'rabnya, boleh antum sempurnakan. War-rakbu mubtada marfu' bil ibtida', ya. Wa 'alamatu raf'ihi dhammu akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah pada akhirnya. Asfala dhorfu makanin, maf'ulun fih. Ya, maf'ulun fih sama dengan dzaraf. Wa alamatu nasbihi fathu akhirih, tanda nasabnya adalah fathah pada akhirnya. Wa huwa syibhu jumlatin, dan di asfal adalah syibhu jumlah fi mahalli rafa', pada mahalnya rafa'. Khabarul mubtada, sebagai khabar bagi mubtada, bagi rakib. Muta'alliqun biwajibil hadzi, terkait dengan sesuatu yang wajib dibuang, takdirnya kain atau mustaqir. Kemudian i'rabnya minkum adalah jarun wa majrurun fi mahalli nasbin sifatun li asfala. Jadi minkum adalah jar majrur pada mahalnya nasab sebagai sifat dari asfal. Ingat kaidahnya, kalau ada jumlah atau syibhul jumlah yang datang setelah nakirah, maka dia di i'rab sebagai sifat. Di sini minkum datang setelah apa? Yang nakirah asfala. Sehingga kita i'rab minkum sebagai sifatnya. Kalau datangnya setelah yang ma'rifah, maka di i'rab sebagai hal. Ya. Mana tadi? Wafi itu ya, wafi hawashi ya. Wafi hawashi al-jalalain lil jumal, pada catatan kaki kitab tafsir jalalain milik al-jumal, penulisnya berarti, atau nama tulisan yang disertakan padanya apa? Hawashi ini. Kitabnya al-jumal. Disebutkan di dalamnya, ya. Oh, dalam catatan kaki al-Jalalain terhadap al-Jumal, berarti ya, terhadap al-Jumal, kitab al-Jumal. Warakhu aswala minkum, katanya al-wawu atifatun ma. I'rabnya apa ma? Sim mausul pada mahalnya apa? Nasab maf'ulun bih dari atifatun. Ya. Wawu itu mengatofkan ma ba'daha. Nah itu atifatun ma ba'daha, mengatofkan apa yang setelah wawu, yaitu ar-rakbu as-salam minkum. Wawu ini war-rakbu as-salam minkum, wawunya mengatofkan jumlah ar-rakbu as-salam minkum yang setelahnya kepada antum. Mana antum ya? Antum harus hafal ayatnya. Id antum bil'udwati dunya wahum bil'udwatil quswa war-rakbu as-salam minkum. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad, walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Iya. Antum di awal ayat, id antum bil udwati dunya. Iya. Jadi wawu di sini mengatofkan apa yang setelahnya, yaitu ar-rakbu aswala minkum, kepada antum sebelumnya. Li'annaha mubtada'u taqsim ahwalihim wa dari baca belum ini? Belum, ya dibaca dulu. Sudah. Iya. Li'annaha mubtada'u taqsimi ahwalihim wa ahwal aduwihim. Karena di antum adalah, bisa juga diterjemahkan, awal pembagian keadaan-keadaan mereka, kaum mukminin, dan awal dari pembagian keadaan-keadaan musuh mereka, dari kaum musyrikin. Id antum bil'udwatil quswa. Id antum bil'udwatil udwa, ketika kalian berada di pinggiran lembah yang dekat dengan Madinah. Wahum bil udwatil quswa, sedangkan mereka kaum musyrikin berada di pinggiran lembah yang jauh dari Madinah. Warakhu aswala minkum, dan kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan berada di bawah kalian. Nah itu lagi membagi kan keadaan-keadaan. Ya, sehingga setelah wawu di sini arakhu diatofkan kepada antum, karena antum adalah awal pembagian keadaan-keadaan mereka. Wa yajuz, paham kan? Ya. Wa yajuzu an takuna, ini i'rab yang pertama dari apa? Wawu. Wawunya adalah mengatofkan yang setelahnya dengan yang sebelumnya, yaitu antum bil udwatid dunya. Wa yajuzu an takuna wawal hal. Betul enggak wawal hal? Apa i'rabnya wawal hal? Khabar. Mana isimnya? Huwa, hiya kembali ke al-waw. Wa yajuzu an takuna al-wawu wawal hal. Itu. Boleh untuk wawu di sini pada ayat warakhbu as-salam minkum dijadikan sebagai wawu hal. Sudah pernah dengar wawu hal? Hah? Sudah ya. Wa takunul jumlatu halan, sehingga jadilah jumlah setelahnya sebagai jumlah haliyah. Ya. jumlah haliyah. Di'rab satu persatu, mubtada, kemudian khobar, jumlah ismiyah, fi mahal nasbin, alal hal gitu. Jumlah haliyah, hal dari apa? Minad dzaraf, hal dari dzaraf, yaitu dzaraf yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala. Dzaraf di sini bukan dzaraf pada bahasa nahwu ya. Tempat, keterangan tempat. Bil udwatil quswa, ketika mereka kaum musyrikin berada di pinggiran lembah yang jauh dari Madinah. Ini kan dzaraf kan lembah kan? Keterangan tempat kan? Iya. Maka disebutkan warqbu dalam keadaan itu ketika kaum musyrikin berada di tepi lembah yang jauh dari Madinah, sedangkan gitu kan kafilah dalam keadaan berada di ya, bawah lembah kalian. Kama fil qamus rukban al ibil. Jadi ar-rukb itu sebagaimana di dalam kitab al qamus al muhib ya, maknanya ar-rukb adalah rukbanul ibil, iring-iringan kendaraan yang di situ apa banyak unta-unta yang membawa barang-barang. Itu rukban, iring-iringan unta yang membawa barang-barang. Wahum, wahwa dan dia, huwa kembali ke apa? Apa? Rakib atau rukban? Wahwa ismu jama' li rakib. Dan dia sepertinya rakib ya. Sebawa sahbihi, sahbun, ya kan? Atau juga rukban juga, keduanya. Jadi rakib adalah isim jamak. Apa isim jamak itu? Hah? Ma tadammana ma'na al-jama' lakin laysa lahu mufradun min lafzi. Itu isim jamak. Apa yang mengandung makna jamak tapi tidak ada bentuk mufrad dari lafadznya. Ada bentuk mufradnya tapi dari lafadz yang lain gitu. Seperti an-nisa, apa mufradnya nisa? Hah? Imra'atun. Berarti ini isim jamak. Kenapa? Enggak ada bentuk mufrad dari lafadznya. Ada tapi dari lafadz yang lain. Itu apa isim jamak? Sahbun. Ya, mufradnya apa? Sahbun. Sahbun kan jamak ya. Sahabi. Iya. Wa ala alihi wa sahbihi itu kan. Pernah kita lewatin kan di kitab ini. Iya. Isim jamak bagi raqib. Ya. Atau bisa juga dikatakan dia sebagai jamak, jamak beneran, jamak taksir dari rokib. Ada yang mengatakan isim jamak, ada yang mengatakan jamak. Wahum dan mereka rokib atau benrukiban sama itu adalah al-asyarah fasa'idan, adalah iring-iringan yang terdiri dari 10 atau lebih. Iya. 10 unta atau lebih. Fasu'idan, i'rabnya apa su'idan? Hah? Hal ya. Hal. Mana amilnya? Amilnya mahdhuf. Fadhhab bil adad su'idan. Silakan hitung ke atas gitu kan. Fadhhab bil adadi su'idan. Silakan hitung bilangannya naik. Atau juga istamir su'idan. Fastamir su'idan. Itu su'idan adalah hal. Dan ambilnya mahdhuf bisa ditakdirkan fadhhab bil adadi su'idan, silakan kamu hitung bilangannya naik. Kadang fasafilan juga sama. Atau ditakdirkan fastamir su'idan, lanjutkan. Ya, ke atas. 10 lebih gitu. 10 ar-rakib atau rukban adalah iring-iringan yang terdiri dari 10 atau lebih. 10 lebih gitu loh, bukan atau 10 lebih. Atau 12, 13, 14 ya. Waqad yakunu lil khail, dan terkadang digunakan untuk iring-iringan yang dibawa oleh kuda-kuda. Ya. Ay warakbu ka'inuna bimakanin asfala minkum. Yakni maknanya adalah dalam keadaan iring-iringan tersebut ada di tempat yang di bawah kalian. Di tempat di bawah kalian. Iya. Fa asfala, maka asfala mansubun ala dzarf. Sudah dibaca belum nih? Sudah juga ya? Cepat tadi bacanya ya. Salam. Fa asfala mansub, maka asfala mansub ala dzarf sebagai dzarf. Dzarf apa? Asfala. Hah? Makan jelas tempat di bawah, di atas tempat. Wahuwa fil haqiqah sifatun li dzarfi makanin mahdzuf. Dan dia asfal sebenarnya merupakan sifat bagi dzarf makan yang dibuang. Jadi asfala adalah sifat bagi dzarf makan yang dibuang. Apa takdirnya? Ai warakbu fi makanin asfala min makanikum. Yakni dalam keadaan rakb tersebut berada di tempat yang lebih rendah dari tempat kalian, gitu kan? Contoh yang seperti ini dalam Al-Qur'an apa? Fadzkurullaha katsira. Artinya apa? Fadzkurullaha dzikran katsira. Sifat dari sesuatu yang mahdzuf. Sering dibuang mausuf. Ketika sudah difahami tentunya maknanya. Kemudian wafil majidi di dalam kitab al-majid ajazal akhfasyu wal kisaiyu wal farra'u asfalu birraf'in birraf'i ala taqdiri mahdhufin min awwalil kalam ay mawdi'ur rakbi asfala. Di dalam kitab al-majid al-akhfash, al-kisai dan al-farra' membolehkan asfal dengan rafa' bukan nasab, keduanya membolehkan dengan rafa' dengan menakdirkan sesuatu yang mahdhuf asfalu, dengan menakdirkan sesuatu yang mahdhuf di awal kalam, yakni mawdi'ur rakbi asfalu, yakni tempat kafilah tersebut asfalu, ada di bawah. Nah itu siapa? Al-Akhfash, Al-Kisai dan Al-Farra. Khabar marfu alamatul dhammah zahir ala akhiri. Intaha. Ya, silakan dilanjutkan. Siapa? Gilirannya. Pokoknya semuanya setiap hari harus dalam kondisi persiapan baca. Ya. Harus dalam kondisi semuanya persiapan baca. Kalau tidak nanti saya tugaskan setiap hari menerjemahkan selembar-selembar. Ya. وقد أفهم تمثيله بالظرف الزمان والمكان أنه يجوز الإخبار بكل منهما لكن زماني لا يخبر به إلا عن اسم المعنى نحو السفر غدا وصوم يوم الخميس ولا يخبر به عن الذات كما سيأتي بخلاف المكان فإنه يخبر به عن الذوات نحو زيد خلفك والمعاني نحو الخير أمامك والجار والمجرور أتام والجار والمجرور التام الذي يخبر به عن المبتدأ نحو زيد في الدار وإعرابه زيد مبتدأ في الدار جار ومجرور شبه جملة في محل رفع خبر المبتدأ متعلق بواجب الحذف تقديره كائن أو مستقر ومثله قوله تعالى الحمد لله فالجار والمجرور شبه جملة في محل رفع خبر متعلق بواجب الحذف تقديره كائن أو مستقر ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا أو صلة أو صفة أو حالا بمحذوف وجوبا فلا يجوز إظهاره في الكلام ولا فلا يجوز إظهاره في الكلام ولا بد من تقديره كونا عاما كالحصول والاستقرار والكون والثبوت والوجود والوقوع فيتعين تقدير واحد من هذه ثم الذي ذهب إليه ابن مالك أن الأرجح تقدير المتعلق في غير الصلة بصيغة الاسم فلذا قال المصنف تقديره كائن أو مستقر لأن الأصح أن المحذوف المقدر بما ذكر هو الخبر وحده وقيل الخبر هو المذكور دون المحذوف وقيل هو مجموعهما أما في الصلة فيجب تقديره فعلا مطلقا ولا يجوز تقدير المتعلق كونا خاصا كقائم وجالس إلا لدليل يدل عليه وحينئذ يكون الحذف جائزا لا واجبا وإذا قدرنا المتعلق المحذوف وإذا قدرنا المتعلق المحذوف لفظ كائن فهو من كان التام بمعنى حصل وثبت والظرف بالنسبة إليه لغو أي غير متحمل للضمير غير متحمل للضمير ولو جعلناه من كان ناقصة لكان الظرف في موضع الخبر بتقدير كان أخرى وعند ذلك تتسلسل التقديرات قاله في الدرر البهية ولا يخبر بالظرف الزمان عن الذات والمراد به ما قام بنفسه ويقابله الأرض وهو ما لا ويقابلها الأرض ويقابلها الأرض وهو ما لا يقوم بنفسه ويقال له اسم المعنى فلا يقول زيد اليوم ولا أمر غدا لعدم الفائدة إذ لا تختص الذات بزمن دون زمن فإذا أفاد الإخبار به عن الذات بأن كان المبتدأ عاما والزمان خاصا كنحن في شهر رمضان والناس في زمان طيب جاز الإخبار به لحصول الفائدة بتخصيص الزمان قال ابن ينقاء والحق جواز Kemudian kata beliau syarih rahimahullah ta'ala وقد أفهم تمثيله بالظرف الزمان والمكان أنه يجوز الإخبار بكل منهما لكن الزام لكن kalau kita syid لكن beramal لكن الزمانية kalau di sukun maka tidak beramal لكن الزمانية لا يخبر به إلا عن اسم المعنى نه السفر غدا وصوم يوم الخميس ولا يخبر به عن الذات كما سيأتي بخلاف المكان فإنه يخبر به عن الذوات نحو زيد خلفك والمعاني نحو الخير أمامك difahami dari contoh yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala apa contoh yang beliau sebutkan di sini? Hah? Contohnya Zaidun indak As-safaru ghadan dan yang semisalnya difahami dari contoh yang beliau bawakan dari dzaraf dan zaman ya baik itu dzaraf zaman ataupun makani bahwasanya boleh untuk kita memberikan khabar ya dengan masing-masing dari keduanya boleh kita mengkhabari ataupun menjadikan khabar dengan salah satu dari keduanya dzaraf ataupun apa al-jaru wal majrur ataupun dzaraf zaman ataupun dzaraf makan. Ya, dzaraf ini lagi bahas tentang dzaraf ya. Dari contoh yang beliau sebutkan ya, ketika memberikan contoh tentang khabar yang berupa dzaraf di sini difahami bahwasanya boleh untuk kita mengkhabari ya, dengan masing-masing dari dzaraf zaman ataupun dzaraf makan. Ya, silakan. Umum sepertinya gitu. Boleh kamu menjadikan khabar dengan dzaraf zaman ataupun dzaraf makan umum apakah mubtadanya ismu dza ataupun maani itu lakinnazamani la yukhbar bi hanya saja dzaraf zaman tidak boleh dijadikan sebagai khabar kecuali bagi isi makna jadi dzaraf zaman keterangan apa waktu tidak boleh dijadikan khabar untuk isi makna isim yang abstrak contohnya as-safaru ghadan ya as-safaru ghadan safar dilakukan besok as-safar isim apa makna atau zat makna atau zat makna safar ya wa shaumu yaumal khamis dan puasa dilakukan di hari kemis ini juga sama as-shaum makna wa la yukhbaru bihi 'anil zat tidak boleh dikhabari dengan dzarfuz zaman tidak boleh dikhabari dengan keterangan waktu untuk zat untuk mubtada yang kandungannya zat sebagaimana yang akan datang penjelasannya Bikhilafil makani, berbeda halnya dengan keterangan tempat. Iya, keterangan tempat. Fa innahu yukhbar bihi aniz zawat. Sesungguhnya boleh dikhobari dengan keterangan tempat ini untuk zat-zat. Contohnya Zaidun khalfaka. Zaidun kan zat. Ya, dikhobari dengan apa? Dzarful makan khalfak. Zaid ada di belakangmu. Boleh pula untuk kita mengkhobari dengan dzarful makan untuk sesuatu yang sifatnya maknawi. Contohnya al khairu amamak, kebaikan ada di hadapanmu. Kebaikan ada di hadapanmu. Al khair di sini makna. Jadi bebas. Kalau dzarf yang kita gunakan itu dzarful makan, boleh kita mengkhobari dengannya untuk isim yang zat ataupun yang makna. Adapun kalau khobarnya adalah dzarf zaman, maka harus kita lihat. Iya, kalau isimnya isim yang sifatnya makna boleh. Kalau isimnya mengandung zat, maka tidak boleh apa? Dikhobari dengannya. Wal jaru wal majruru tamu alladhi yukhbar bihi anil mubtada nahu Zaidun fid dar. Jar dan majrur yang sempurna yang dikhobari dengannya mubtada, contohnya adalah Zaidun fid dar. Zaid ada di rumahnya. Wa i'rabu, i'rabnya Zaidun mubtadaun. Wa fid dar dan fid dar jarun wa majrur. Shibu jumlah. Fi mahali rafin, pada mahalnya rafa. Khobarul mubtada, sebagai khobar bagi mubtada. Muta'alliqun biwajibil hadzi, takdiruhu kainun au mustaqirun. Terkait dengan sesuatu yang wajib dibuang. Takdirnya, sesuatu yang dibuang tersebut adalah kain atau mustaqir. Wa mithlu, dan yang semisal itu, semisal Zaidun fiddar, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Faljar wal majrur shibu jumlah fi mahali rafa' khabar muta'alliqun biwajibil hadzi taqdiru kain au mustaqir. Kalau dari terjemahannya sih ada gitu ya, makna dari kain atau mustaqir. Seperti Zaidun fiddar, Zaid ada di rumah. Ada itu dari mana kita ambil faedah terjemahan ada? Dari kain. Iya. Yang apa? Mahdzuf. Karena sudah difahami maka tidak perlu lagi untuk dimunculkan. Wa yata'allaqu dzarf wal jar wal majrur idza waqa'a khabaran aw silatan aw sifatan aw halan bi mahdzufin wujuban. Dzarf dan al jar wal majrur apabila jatuh sebagai khabar maka masing-masingnya berkait dengan, atau masih ada panjang di sini ya. Dzarf al janjar al majrur apabila keduanya jatuh sebagai khabar atau sebagai silah atau sebagai sifat atau sebagai hal, maka ketika itu dia berkait dengan sesuatu yang mahdzuf. Iya. Jadi yang namanya dzarf dan al jar wal majrur bisa sebagai khabar, bisa sebagai silah, bisa sebagai sifat, bisa sebagai hal. Apa contohnya sebagai silah? Hah? Dzarf atau al jar wal majrur? Ja'anil ladzi fid dar. Ya, sebagai sifat. Apa? Ra'aitu rajulan amamak. Sebagai hal. Contohnya apa? Jar majrur atau dzarf yang jatuh sebagai hal. Contohnya apa? Hah? Zaka Muhammadun fil masjid. Itu Muhammad di masjid. Fil masjid di sini jar majrur. Sebagai hal karena datang setelah yang ma'rifah Muhammad. Ya. Saya ulangi, bahwasanya dzarf dan al-jar wal majrur apabila keduanya jatuh sebagai khobar atau sebagai silah atau sebagai sifat atau sebagai hal, maka ketika itu dia berkaitan dengan sesuatu yang mahdzuf yang dibuang secara wajib, tidak boleh dimunculkan. Fala yajuzu izharuhu fil kalam, tidak boleh ditampakkan dalam al-kalam. Wala budda min taqdirihi, dan harus ditakdirkan sesuatu yang mahdzuf tadi berupa kaunan aman, keberadaan yang sifatnya umum. Seperti apa? Husul terjadi. Ini kan umum. Iya, umum kan? Husul terjadi. Umum itu. Duduk terjadi, berdiri, makan, minum, tertawa, menangis. Umum masuk di dalamnya. Terjadi. Atau istiqrar. Ada maknanya. Al-kaun. Sama juga dengan al-istiqrar. Ada, thubut ada, wujud ada, wuku' terjadi. Ini umum semua kan? Silakan antum pilih salah satunya. Dari kaun yang am ini. Ini keberadaannya am. yang sering kita munculkan kain dan mustaqir, padahal di sana ada yang lain, ya kan? Boleh juga sabit, ya kan? Waqi'. Iya. Fayata'ayyanu taqdir wahid min hadhihi. Harus kita menakdirkan salah satu dari kaun yang umum ini. Apakah mustaqir ataupun kain ataupun sabit, wajid ataupun waqi'. Iya. Sudah dipaham itu? Hah? Ngerti? Iya. Thumma alladhi dhahaba ilaihi Ibnu Malik annal arjah taqdirul muta'allaq fi ghairi silah bi sighatil ismi. Ini keluar istitrad. Ini sedikit keluar untuk faedah yang lain. Kemudian kata beliau Asy-Syarih rahimahullah, pendapat yang diambil oleh Ibnu Malik adalah bahwasanya yang rajih menakdirkan muta'allaq yang mahdhuf pada selain silah itu dengan bentuk isim. Pada selain silah berarti pada khobar, sifat, hal. Terus bagaimana? Kalau jatuhnya jar majrur dan dhorof tadi pada apa silah? Muta'allaqnya ditakdirkan apa? Isim bukan? Bukan. Tapi apa? Fi'il. Falidha qala al-musannif, oleh karenanya al-musannif rahimahullah berkata takdiruhu kain au mustaqir. Takdirnya kain atau mustaqir. Isim kan ini? Isim. Beliau menakdirkan di sini isim, bukan fi'il. Bukan kan ataupun istaqarra. Lianna al-asaha anna al-mahdhuf al-muqaddara, anna al-mahdhuf al-muqaddara bima dzukir huwa al-khabaru wahdah. Karena yang lebih sahih dari pendapat yang ada adalah bahwasanya sesuatu yang mahdhuf dan ditakdirkan itu dari apa yang telah disebutkan adalah khobar itu sendiri. Ya. Ini pendapat yang lebih sahih kata Syarih. Jadi khobarnya itu aslinya bukan dhorof, bukan jar majrur. Aslinya khobarnya mahdhuf kaun yang am tadi sebagai apa? Khobarnya. Sehingga sisi i'rab yang lain, ya sebagai contoh kita katakan Zaidun fil masjid. Zaidun mubtada fil masjid. Jar majrur muta'alliq bi khobarin mahdhuf. Ya. Boleh seperti itu juga. Takdiru kain. Jadi jar majrurnya atau bentuk sekedar muta'alliq saja. Khobarnya aslinya kaun yang am tadi yang mahdhuf gitu. Itu yang sahih katanya. Cuma untuk pemula kita ambil yang tadi. Enggak masalah insyaallah karena pada maknanya enggak berbeda ya. Dalam masalah i'rab jangan kita mutasyaddid, pilih yang mudah. Waqil al-khabaru huwa al-madhkur duna al-mahdhuf. Ada juga yang mengatakan khabarnya itu yang disebutkan, jar majrur ataupun dhorofnya, bukannya mahdhuf. Iya kan? Paham? Paham? Abdu? Ngerti? Kalau enggak paham langsung ditanyakan. Iya. Mana tadi? Waqila huwa majmu'uhuma. Ada juga yang mengatakan kumpulan dari keduanya. Yang mahdhuf bersama jar majrurnya atau yang mahdhuf bersama dhorofnya itu adalah khobar. Iya. Amma fi silah, adapun pada silah, jumlah silah, fayajibu takdiruhu fi'lan mutlaqa. Wajib untuk ditakdirkan sesuatu yang mahdhuf itu berupa fi'il secara mutlak. Jadi pada contoh ja'anilladzi, misalkan indak, ditakdirkan di situ apa? Fi'il istaqarra indak. Ya, karena asalnya adalah dengan fi'il. Wala yajuzu taqdirul muta'allaq kaunan khasan. Nah, sudah titik. Titik di sini ya. Jadi kalau pada silah yang ditakdirkan dari yang mahdhuf itu apa? Fi'il. Pada selainnya yang rajih isim, gitu ya. Wala yajuzu taqdirul muta'allaq kaunan khasan. Tidak boleh kita menakdirkan muta'allaq yang mahdhuf itu keberadaannya khusus, keadaannya khusus. Seperti qa'im khusus. Ya kan? Berdiri khusus. Kalau terjadi ada, ini kan umum. Tapi kalau duduk, tidur, makan, minum, ini khusus. Tidak boleh kita takdirkan muta'allaq yang mahdhuf itu keadaannya khusus. Seperti qa'im. Seperti antum misalkan pada contoh Zaidun fil masjid, antum takdirkan Naim, ya enggak boleh. Ya. Fil masjid jar majrur muta'alliq bi bil mahdzuf takdiru Naim. Karena saya lihat lagi tidur, ya salah kalimatnya, jangan seperti itu. Sebutkan Naimnya. Naimun fil masjid gitu. Takdirnya adalah tidak boleh menakdirkan muta'alliq yang mahdzuf itu kaun yang khusus seperti qa'im, jalis dan yang lainnya. Banyak. Illa boleh kalau ada dalil ya dulu alaihi, ada dalil indikasi yang menunjukkan kepada keberadaannya khusus itu. Wahina idzin, ketika itu, yaitu ketika ada dalil yang menunjukkan sesuatu yang mahdzuf itu adalah kaun yang khas, maka hadzuf sifatnya boleh, tidak wajib. Contohnya apa? Hah? Sesuatu yang ditakdirkannya mahdzuf itu adalah kaun yang khas dan ada dalilnya sehingga dibolehkan untuk ditakdirkan kaun yang khas ini, juga boleh dimunculkan. Contohnya misalkan yang ada dalilnya Al-Faris, Al-Farisu fauqul hisan. Al-Farisu fauqul hisan. Di situ yang mahdzufnya raqibun. Iya. Ada dalilnya. Al-Faris penunggang kuda kan? Raqibun di situ yang mahdzuf. Al-Farisu fauqul hisani. Penunggang kuda itu di atas kuda. Maksudnya raqibun, mengendarai. Ini kan ada dalil. Atau dalam Al-Qur'an seperti firman Allah SWT, Al-hurru bil-hurri. Al-hurru mutada kan? Al-hurru bil-hurri. Apa takdirnya situ? Hah? Maktulun bil-hur. Al-hur. Sebab membunuh orang merdeka, ya dibunuh juga. Al-hurru bil-hurri. Orang merdeka dibunuh karena sebab membunuh orang yang merdeka juga. Gitu. Kalau ditakdirkannya ada, ya mananya enggak sesuai. Al-hurru bil-hurri. Merdeka dengan merdeka, apa maksudnya? Iya kan? Maksudnya al-hurru maktulun bil-hurri. Orang merdeka dibunuh karena sebab membunuh orang merdeka. Nah itu maktul ini apa? Kaun yang apa? Khos. Dibuang, boleh. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Lihat ayatnya, konteksnya. Iya. Mana tadi? Wa itu qadarna. Ya, jadi kalau ada dalil yang menunjukkan kepada sesuatu yang khas tadi, silahkan, boleh dibuang, boleh ditambahkan. Kalau enggak ada, harus ditambahkan. Ya, harus ditambahkan. Zaidun naimun fil masjid, misalkan. Wa idza qaddarna al-muta'allaqa al-mahdhufa lafdhu ka'in fa huwa min kanat tamati bi ma'na hasala wa thabata wa dharfu bin nisbati ilayhi laghwun ay ghairu mutahammilin dhamiri. Ya. Kalau kita menakdirkan muta'allaq yang mahdzuf itu lafaz kain, khusus ini bahasanya kain. Kenapa? Karena kain ada dua sih. Karena itu ada dua, ada yang tam ada yang naqis, iya kan? Sehingga dibahas di sini. Kalau kita menakdirkan muta'allaq yang mahdzuf itu adalah lafaz kain dari kana, maka dia kain tersebut adalah diambil dari kana yang tamah. Apa sih kana yang tamah? Hah? Ya. Yang dia mencukupkan dengan marfu'nya saja sebagai fa'il. Kalau yang naqis itu tidak cukup dengan yang marfu'nya, masih butuh dengan yang mansubnya. Ya. Di sini lafadz kain itu diambil dari kana yang tamah, yang cukup dengan marfu'nya, fa'ilnya. Dengan makna hasola. Sebagai kana al-matar, hasola al-matar. Wasabata. Kemudian ketika itu dzarfnya wa dzarfu binisbati ilai, sehingga dzarf pada kaitannya dengan kainnya mahdzuf tadi laghwun, sia-sia. Ai ghairu, i'rabnya apa setelah ai? Ghairu. Ya. Ghairu i'rabnya apa ghairu? Kalau setelah ai badal. Setelah ai badal. Laghun ay ghairu mutahammil lidhamir. Jadi dzarf pada kaitannya dengan kain yang mahdzuf itu dia sia-sia. Maksudnya apa? Tidak mengandungi dhamir. Iya. Tidak mengandungi dhamir, kosong dari dhamir. Walau ja'alnahu. Nah itu. Jadi kananya harus tamah. Terus bagaimana kalau ditakdirkan kananya naqis? Boleh enggak? Walau ja'alnahu min kana naqisata lakana dzarfu fi mawdhi'il khabar. Bi taqdiri kana ukhra wa inda dzalika tatasalsalu taqdiratu. Seandainya kita menjadikan kana di situ dari kana yang naqisah min kana an-naqisati an-naqisati sifat dari kana. Maka niscaya dzarf itu pada tempatnya khabar. Khabar dari kana yang mahdhuf itu jadinya. Iya kan? Niscaya dzarfnya pada tempatnya khabar dari kain yang mahdhuf. Kemudian harus menakdirkan kana berikutnya lagi. Iya kan? Terus tatasalsalu at-taqdirat. Terus berangkai penakdirannya. Nah itu kalau kita jadikan kananya apa? Naqisah terus ada lagi ditakdirkan kana lagi. Misalkan kita ditakdirin kain, berarti isimnya huwa. Ya. Ya mahdhuf atau mustadir. Kemudian fil tadi dzarfnya atau jar majrurnya khabar. Ditakdirkan lagi dia muta'alliq lagi dengan kain berikutnya. Iya kan? Terus. Jadi enggak selesai-selesai. Itu alasannya kenapa kain di situ diambil dari kana yang tamah agar memutus adanya apa? Tasalsul. Iya. Bisa dipahami ini? Terus-terusan ditakdirkan lagi, hah? Iya, misalkan ditakdirkan kain, isimnya huwa, khabarnya fil masjid, muta'alliq dengan kain berikutnya kan? Fil masjidnya ini kan takdirkan lagi, muta'alliq lagi terus belum selesai. Gitu. Ya coba ditadaburi setelah ini. Qolahu fid durur al-bahiyah. Ini dikatakan di dalam kitab ad-durur al-bahiyah. Bukan kitab itu ya. Bukan kitab fikih ya. Yang antum bahas itu. Bukan. Ini kitab nahu. Ad-durur al-bahiyah. Kalau antum buka di situ enggak ada. Adanya kitabul hajj. Kitabul siyam. Wala yukhbaru bidhurfi zaman anizat. Tidak boleh dikabari dengan dzarf zaman. Dzarf zaman. Untuk zat. Jadi dzarf zaman tidak boleh untuk menjadikan sebagai apa? Khobar bagi zat. Sudah kita lewatkan tadi ya. Wal muradu bihi dan yang dimaukan dengan zat adalah maqama binafsih. Apa yang dia tegak dengan sendirinya. Dan biasanya zat ini adalah sesuatu yang mahsus. Sesuatu yang bisa diindra dengan indra yang berapa? 5. Apa saja indra yang 5 itu? Tulis kalau enggak hafal. Al-basor, penglihatan. Asama pandangan, asyam penciuman. Iya, ini bau saya rasa misalkan ini. Ya, misalkan. Kemudian at-tadawuk rasa dengan lidah. Yang terakhir dengan lams sentuhan. Itu apa? Indra yang 5. Itu apa yang pertama? Al-basar, asama, asyam, at-tadawuk, al-lams, al-basar dengan mata. Ya, asama dengan telinga. Asyam dengan apa? Hidung. At-tadawuk dengan lidah, al-lams dengan sentuhan. Ini biasanya zat bisa diketahui dengan satu dari 5 indra ini. Wa yuqabiluha al-'aradu wa huwa ma la yaqumu bi nafsihi wa yuqalu lahu ismul ma'na. Lawan dari zat adalah al-'arad. Apa itu al-'arad? Yaitu sesuatu yang tidak bisa tegak sendirinya. Tidak bisa tegak dengan sendirinya. Seperti nasihat itu kan harus ada orang yang mengerjakannya, ya kan, tidak bisa dekat sendirinya. Puasa juga pelakunya mana, ya tidak tegak dengan sendirinya. Wa yuqalu lahu ismul ma'na dan juga disebut dengan apa? Isim makna, kata abstrak. Kata isim yang abstrak. Ya, bukan konkret. Dan ini biasanya diketahui dengan akal. Nah, kalau tadi dengan indra, ya arad ini apa diketahui dengan akal, difahami dengan akal. Insyaallah enggak terlalu sulit kan membedakan ini. Fala yuqalu Zaidun al-yauma, sehingga tidak boleh kamu katakan Zaidun al-yauma. Antum jadikan di sini al-yaum dzarf apa? Zaman menjadi khobar bagi zat, enggak boleh. Zaidun al-yaum, Zaid hari ini. Apa faedahnya? Enggak ada. Tidak boleh pula dikatakan Amrun ghadan. Kenapa? Li'ada mil faedah, tidak ada faedah. Illa takhtasu zat bi zamanin duna zaman, karena yang namanya zat tidak dikhususkan. Ya. Satu waktu tanpa waktu yang lain ya. Jadi juga zat sama. Iya kan? Fa idza afada al ikhbar bihi 'an idza, tapi kalau menghobari Iya, dengan dzaraf zaman tadi untuk zat ada faedahnya. Kalau ada faedahnya, seperti kalau mubtadanya itu umum. Ini batasannya, dhabitnya kapan khobar dengan dzaraf zaman itu bermanfaat atau ada faedahnya untuk zat, yaitu ketika mubtadanya umum, zamannya khusus. Iya, mubtadanya umum apa? Mubtadanya umum, zamannya khusus, khobarnya khusus. Seperti nahnu fi syahri Ramadan. Nahnu fi syahr Ramadan, nahnu umum, iya kan? Kita kaum muslimin fi syahr Ramadan khusus. Bulan banyak, di sini dikhususkan Ramadan. Kita berada di bulan Ramadan. Ada beda enggak? Ada. Wa nas fi zamanin thayyib. Manusia sekarang berada di musim yang sangat baik. Ada bedanya enggak? Ada. Jaza li khabaru bih, boleh kita mengkhabari dengannya. Li husulil faidah, karena ada faidah. Bi takhsisi zaman, dengan dikhususkannya zaman. Ya, cukup dulu sampai di sini ya. Biar ada istirahat untuk sesi kedua. Buka-buka sebentar. Sampai di sini ada iskal. Insyaallah untuk lanjutannya kita baca pertemuan berikutnya. Lumayan sudah dapat takdirihi kaunan aman. Ha? Itu mudhaf ilaih mansub maf'ul yang pertama. Kaunan maf'ul yang kedua. Takdirihi kaunan aman. Qaddara yuqaddiru. Itu dua apa? Maf'ul. Iya kan? Paham? Aman sifat dari kaun. Yang lain? Paham enggak? Mar? Ngerti? Mar? Yang teliti ya? Baca lagi. Baca lagi. Sudah kebagian semua? Belum ya? Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.